بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Jalan Wastu Kencana Bandung yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Radio Roja Bandung untuk Bandung dan sekitarnya, Radio Al-Bayan Cianjur kanggo urang Cianjur sareng sabudeureunana, juga pendengar radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, RIS Kebumen, Suara Kalbu Jayapura Hirian Jaya, Amuba di Pangkal Pinang, Radio Raja Lampung, Radio Raja Berau, Radio Raja Pontianak, dan juga Tanjung Pinang, para netizen melalui Facebook dan YouTube di mana saja Anda berada, para pendengar melalui streaming di mana saja Anda berada, streaming radio manapun, dan pemirsa Roja TV yang Allah muliakan di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Tauhid. Pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas bab Maja'a fi kathratil halaf, bab yang menjelaskan tentang larangan banyak bersumpah. Bab itu sudah selesai. Kita bahas ayat dan beberapa hadis tentang hal itu. Kini kita ambil beberapa kesimpulan penting dari bab tersebut. Setidaknya ada 8 kesimpulan penting yang kita bahas dalam bab banyaknya bersumpah. Al-ula al-wasiyah bihifdil aiman. Pertama, wasiat untuk memelihara sumpah, menjaga sumpah, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wahfadhu aimanakum, dan peliharalah sumpah-sumpah kalian. Memelihara sumpah mencakup 4 poin yang sudah kita terangkan. Pertama, tidak banyak bersumpah. Jadi, banyak bersumpah pada hakikatnya dilarang. Karena mengobral sumpah dengan cara memperbanyak, mempersering sumpah, berarti kuranglah rasa pengagungan kepada nama Allah yang disebut dalam sumpahnya tersebut. Sedikit-sedikit demi Allah, sedikit-sedikit demi Allah untuk urusan yang sepele pun dia bersumpah, sehingga harga dari sumpah itu merendah dan kurang pengagungannya terhadap nama Allah yang disebut dalam sumpahnya. Ini yang pertama. Kedua, menjaga sumpah berarti mencakup makna kalau perlu untuk bersumpah, maka bersumpahnya hanya dengan menyebut nama Allah semata-mata, dan tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Bersumpah dengan langit dan bumi umpamanya tidak boleh. Bersumpah demi malaikat Jibril atau Mikail atau siapapun juga tidak boleh. Bersumpah dengan menyebut nama Rasul juga dengan mengatakan demi Rasulullah juga tidak boleh. Demi Ka'bah atau demi yang lain-lain, atau menyatukan, menyebut nama Allah dengan nama Rasulullah dengan mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, maka itu tidak boleh. Nabi SAW bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara wa asyraka. Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau telah musyrik. Kenapa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dianggap kufur atau syirik? Karena berarti orang itu telah beribadah kepada sesuatu yang namanya disebut dalam sumpahnya. Makna sumpah adalah ta'kidu syai bi dzikri ismil mu'azzami indal halif, menguatkan sesuatu dengan menyebut nama yang diagungkan oleh orang yang bersumpah. Jadi dalam sumpah terkandung pengagungan. Kepada siapa pengagungannya? Kepada yang namanya disebut dalam sumpahnya. Bagi seorang muslim, satu-satu yang diagungkan hanyalah siapa? Allah. Sehingga apabila seseorang bersumpah demi Allah, dia ibadah kepada Allah dengan sumpahnya yang menyebut nama Allah, karena di dalam sumpah menyebut nama Allah terkandung pengagungan kepada Allah, dan itu ibadah. Sehingga apabila disebut nama selain Allah seperti demi Rasulullah, berarti dia mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti dia mengagungkan Allah, maka itu tidak boleh. Atau menyebut dua-duanya, demi Allah, demi Rasulullah, berarti orang itu mengagungkan Allah dan Rasulnya dengan kadar pengagungan yang sama, maka itu juga terlarang. Makanya Nabi SAW menyatakan, siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah kufur atau telah syirik. Jadi memelihara sumpah, poin kedua yang terkandung dalam menjaga sumpah adalah, bila diperlukan sumpah, maka sumpahnya hanya menyebut nama Allah semata-mata. Demi Allah cukup. Jangan diembel-embeli dengan menyebut nama selain Allah dalam sumpahnya. Inilah poin yang kedua. Poin ketiga termasuk juga memelihara sumpah adalah tidak melanggar isi sumpahnya. Laksanakan isi sumpah tersebut. Kalau isi sumpah tersebut bagus, seperti umpama demi Allah, besok saya akan hadir ke pengajian, maka dia wajib hadir ke pengajian. Demi Allah, besok saya akan memberikan kepada kamu bantuan 100.000 rupiah. Maka laksanakan isi sumpahnya. Jangan dilanggar. Melanggarnya adalah dosa, karena dia sudah membawa-bawa nama Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah yang ketiga. Yang keempat, termasuk menjaga sumpah adalah membayar kifarat bila sumpahnya dilanggar. Kalau sengaja dilanggar karena melanggar sumpah itu lebih baik, maka langgar sumpahnya tapi tetap bayar kifaratnya. Apa mungkin melanggar sumpah lebih baik daripada melaksanakannya? Mungkin, bila isi sumpahnya buruk. Seperti kita kesel kepada kawan kita, saking keselnya kita bersumpah, demi Allah saya tidak lagi mau bertemu dengan dia, demi Allah saya tidak lagi mau bicara sama dia. Jadi bersumpah untuk melakukan sebuah keburukan, tidak bertemu, tidak ingin bicara, itu keburukan. Dan dikuatkan dengan sumpah, maka langgar aja sumpahnya, jangan dilaksanakan isi sumpahnya, tapi bayar kifaratnya karena dia sudah melanggar sumpahnya. Jadi kalau melanggar sumpah dianggap lebih baik daripada melaksanakannya, langgarlah sumpahnya tapi bayar kifaratnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diterima dari Abdurrahman bin Samurah, berkata Rasulullah SAW, "Idza halafta ala yaminin faraita ghayraha khairan minha fakaffir an yaminik wa'til ladzi huwa khair." Bila kamu sudah bersumpah dengan suatu sumpah tapi kamu melihat melanggarnya lebih baik daripada melaksanakannya, bayar kafarat sumpah tersebut dan langgar isi sumpahnya. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Jadi kalau melanggar sumpah itu dianggap lebih baik daripada melaksanakannya, maka langgarlah sumpah itu, tapi wajib diapa? Dibayar kifaratnya. Itulah poin yang keempat, yaitu membayar kifarat apabila dilanggar. Adapun kifarat bagi sumpah yang dilanggar adalah memberi makan kepada 10 orang fakir miskin dari makanan pertengahan menu yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Kalau sehari-hari kita bervariasi, di awal bulan biasanya daging sampai hari ke-10. Pertengahan sudah turun menjadi ikan dan pindang. Hampir akhir, akhirnya ikan asin. Dua hari terakhir dengan gepuk, gep kerupuk. Sudah hanya itu saja. Bervariasi menu kita dalam sebulan, maka ambil pertengahan, maka berikan menu tersebut kepada 10 orang fakir miskin, atau pakaian dari pertengahan pakaian yang biasa kita pakai. Maka itulah 4 poin yang tercakup dalam menjaga sumpah. Pertama, tidak banyak bersumpah. Yang kedua, kalau harus bersumpah atau dianggap perlu bersumpah, maka hanya bersumpah dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Yang ketiganya, jangan langgar sumpah. Kalau isi sumpahnya baik, laksanakan. Tapi kalau isi sumpahnya ternyata buruk, silakan langgar sumpahnya, tapi bayar kifaratnya dengan cara memberi makan 10 orang fakir miskin. Itulah 4 poin yang tercakup dalam hal memelihara sumpah, ya. Dan itulah poin pertama dari pelajaran dalam bab ini, yaitu menjaga sumpah. Poin kedua, al-ikhbaru bi anna al-halaf munfiqatun lis-sil'ati mumhiqatun lil-barakah. Pelajaran ini pun atau bab ini pun menjelaskan kepada kita bahwa Sumpah memang bisa melariskan dagangan, tapi menghapus barokah. Kita bilang ini super, sumpahnya demi Allah, masa saya bohong? Padahal bohong. Akhirnya pembeli percaya, akhirnya memborong. Kita katakan demi Allah, kata si pembeli, modalnya dari sana 10 ribu, saya jual 12 ribu, 12 ribu atau 2 ribu itu kelebihan untuk saya, untuk ongkos capeknya. Padahal dari sananya 5 ribu, jadi dapat untung 7 ribu. Pembeli akhirnya percaya dan membeli. Bisa melariskan dagangan tapi menghapus barokah. Apa itu barokah? Barokah berasal dari kata birkah, artinya kasratul khair, melimpahnya dan banyaknya kebaikan, mencakup seluruh dimensi dari kebaikan itu, dimensi duniawi sampai dimensi ukhrawi, dimensi lahir sampai dimensi batin, baik untuk individu ataupun keluarga dan masyarakat. Itu barokah, kebaikannya itu menyebar untuk diri, keluarga dan masyarakat, untuk lahir, untuk batin, untuk dunia, untuk akhirat. Itu barokah. Hilangnya barokah maknanya hilang kebaikan dari keuntungan yang diperoleh itu. Untung ada tapi gak tahu kemana untungnya, tidak ternikmati. Jadi sumpah memang bisa membuat dagangan laris, tapi bisa menghapus barokah. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, al-wa'idu syadidu liman la yabi'u wa la yashtari illa biyamini. Hadis ini atau bab ini berisi ancaman. Ancaman kepada siapa? Kepada orang yang menjadikan sumpah sebagai barang dagangan. Dia tidak membeli kecuali dengan sumpah. Dia tidak menjual kecuali dengan sumpah. Dan orang itu terancam dengan tiga jenis ancaman yang dahsyat. Pertama, tidak diajak bicara oleh Allah. Yang kedua, tidak dibersihkan, tidak disucikan atau tidak ditazkiyah. Dan yang ketiganya, diazab dengan azab yang pedih. Berdasarkan hadis yang sudah kita terangkan, ada tiga golongan manusia, Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka. Allah murkai mereka. Tidak diajak bicara dengan ridha. Apakah diajak bicara? Diajak bicara, tapi sekali bicara dengan murka. Juga tidak mentazkiyah mereka, dan bagi mereka azab yang amat sangat pedih. Siapa tiga golongan itu? Salah satunya adalah orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun ja'ala Allah bidha'atahu la yashtari illa biyaminih wa la yabi'u illa biyaminih. Orang yang, salah satu orang yang diazab dengan tiga jenis azab tadi adalah orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Dia tidak membeli kecuali dengan sumpah. Dia juga tidak menjual kecuali dengan sumpah. Kalau membeli, mang ini harganya berapa? 20 ribu. Mahal amat tuh di sana, demi Allah saya tadi nawar apa, dia menawarkan 10 ribu. Masa di sini 20 ribu? Demi Allah. Padahal enggak. Akhirnya si mang penjual itu kalah. Ya bolehlah 10 ribu samakan dengan yang di sana. Kalah dia. Si penjual kalah, si pembeli menang. Atau sebaliknya, si penjual yang bersumpah dengan sumpah yang bohong, dia menjadikan Allah sebagai barang dagangannya, maka orang itu akan diberikan azab yang amat sangat pedih. Hati-hati bagi para pedagang, mungkin di sini ada ya yang profesinya dagang, jangan jadikan nama Allah sebagai barang dagangan. Inilah pelajaran yang ketiga. Keempat, Rabi, at-tanbih ala anna dhanba ya'dhumu ma qillati da'i. Bab ini pun mengajarkan kepada kita bahwa dosa akan menjadi lebih besar kadarnya, lebih hebat siksanya, kalau motivasi untuk melakukan dosa itu kecil. Kalau godaan untuk melakukan dosa itu kecil, godaannya kecil, motivasi kecil, tapi kok masih terjerumus juga ke dalam dosa tersebut. Ini lebih gede lagi dosanya di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis yang kita sedang bahas bahwa tiga golongan manusia, Allah tidak akan bicara kepada mereka. Allah juga tidak akan memberi tazkiyah kepada mereka. Allah juga tidak akan memandang kepada mereka dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Salah satunya disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyatakan usaimutuzzani, al-usaimutuzzani wal-a'ilul mustakbir, orang yang usyaimit tapi berzina. Usyaimit, orang yang sudah tua, orang yang sudah sepuh. Sebagai orang yang sudah tua, yang sudah sepuh, syahwatnya sudah mengecil, kemampuannya juga sudah mengendur, nyaris umpamanya tidak memiliki syahwat, tapi masih terjerumus ke dalam perzinahan. Dorongan dan godaan untuk berzina kecil bagi dia, karena syahwatnya sudah kecil, tenaganya juga sudah kecil gitu, sudah 5 watt kalau lampu tiamah gitu ya, tapi masih tergoda untuk melakukan perzinahan. Maka ini dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau pemuda agak mending. Agak mending maksudnya bukan bagus, jelek banget. Tapi kadar kejelekannya di bawah orang tua yang berzina. Kalau pemuda ya syahwatnya gede gitu ya, kemudian kemampuan fisiknya juga gede gitu, uang ada, tidak memiliki pasangan, terjerumus ke dalam perzinahan, godaan juga gede, masih agak dimaklum. Bukan benar ya, bukan bagus, awas. Ini jelek, super jelek. Tapi kita masih memaklumi. Karena apa? Karena memang syahwatnya gede, godaannya gede, kemampuan ada, pasangan tidak ada. Akhirnya terjerumus ke dalam perzinahan. Ada alasan rasionalnya. Tapi ini orang tua, ya, syahwatnya sudah 5 watt, kemampuannya juga sudah 2 watt, gitu ya. Godaannya kecil bagi dia, tapi kok masih terjerumus. Maka dosanya jauh lebih besar daripada perzinahan yang dilakukan oleh pemuda tadi. Kedua, wal-a'ilul mustakbir, orang miskin, orang fakir, orang yang enggak punya tapi takabur. Enggak punya alasan untuk sombong. Enggak punya alasan untuk takabur, tapi kok takabur ya? Jadi motivasi untuk takabur sedikit. Godaan untuk takabur juga, apa yang dia bisa andalkan untuk menjadi alat atau alasan takaburnya, enggak ada. Kekayaan tidak ada, pangkat jabatan juga tidak ada, popularitas juga cuma populer di keluarganya sendiri, tapi dia takabur. Jadi tidak ada motivasi dan alasan yang rasional untuk takabur. Yang tadi orang tua berzina, sedikit sekali dorongan, motivasi dan godaan untuk berzina, tapi kok masih terjerumus dalam dosa tersebut. Maka dosanya lebih gede. Jadi setiap kali sebuah dosa dilakukan, Padahal motivasi untuk melakukannya kecil, godaan untuk melakukannya juga kecil, tapi masih tergoda, maka dosanya jauh lebih besar daripada orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa dengan godaan dan motivasi yang besar. Ya, inilah keempat. Pelajaran yang kelima. Dzammul ladzina yahlifuna wa la yustakhlafun. Bab ini pun berisi celaan terhadap orang yang bersumpah padahal tidak diminta untuk bersumpah. Tepupugu ujug-ujug demi Allah, gitu ya. Padahal tidak dimintai untuk bersumpah. Ini tercela berdasarkan hadis yang kita sudah bahas, sebaik-baik manusia adalah manusia di generasi aku, itu para sahabat. Lalu generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya. Jadi tiga generasi. Lalu datang generasi keempat. Di tengah-tengah generasi keempat ada sekelompok orang. Nah, yang kemudian sekelompok orang ini memiliki karakter yang buruk. Salah satunya bersumpah padahal tidak dimintai untuk bersumpah. Nah, contoh nyata adalah orang yang bersumpah dengan mendagangkan nama Allah dalam sumpahnya agar dagangannya laku, agar kalau dia beli bisa harga, dapat harga murah dengan kualitas yang super. Maka bersumpah padahal tidak dimintai sumpah, hukum awalnya adalah buruk dan tercela. Tapi ini tidak berlaku secara mutlak. Karena apa? Karena Nabi SAW pun diperintah oleh Allah untuk perkara-perkara tertentu diperintah untuk bersumpah walaupun tidak diminta untuk sumpah oleh manusia. Tapi saking pentingnya nih, demi hak Allah, bukan hak orang, demi tauhid, tegaknya tauhid, bukan demi kepentingan dunia, maka walaupun tidak diminta untuk bersumpah, silakan bersumpah. Tercatat Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah di tiga ayat dalam Al-Qur'an. Pertama, surah Yunus 53, Allah berfirman, wa yastambiunaka ahaqqun huwa qul ay wa rabbi. Kata Allah, mereka bertanya kepada kamu, hai Muhammad, ahaqqun huwa, apakah dia itu benar? Jawab, ya benar, wa rabbi, demi rabbuku. Memberikan jawaban dengan dikuatkan dengan sumpah untuk menguatkan betapa yakin terhadap kebenaran dari apa yang diungkapkan. Jawaban yang diberikan, demi Allah, apa yang saya jawab ini benar. Dan itu bukan kepentingan dunia, bukan kepentingan pribadi, tapi untuk menegakkan tauhidullah. Ini yang pertama. Kedua, At-Taghabun ayat yang ketujuh. Allah berfirman, za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan lagi nanti pada hari kiamat. Kehidupan bagi mereka dalam keyakinan mereka hanya sekali di dunia ini saja. Setelah mati sudah enggak ada apa-apa lagi. Enggak seru ya. Kalau dunia ini hanya sekarang saja, kalau kehidupan ini hanya di dunia, setelah dunia ini selesai, kita mati, dunia hancur, beres, enggak ada perhitungan apa-apa. Wah, banyak ketidakadilan yang tak terselesaikan ya. Terus Ngapain Allah menciptakan dunia dan manusia yang menghuninya kalau setelah dunia hancur enggak ada perhitungan apa-apa? Iseng banget. Allah tidaklah iseng dalam menciptakan alam jagat raya ini. Makanya orang-orang kafir dinyatakan oleh Allah, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakan oleh Muhammad, bala, ya, mereka akan dibangkitkan. Wa rabbi, demi Rabbku, latub'atsunna, mereka benar-benar pasti akan dibangkitkan. Tiga kali Allah menekankan pasti-pasti-pastinya mereka akan dibangkitkan kembali. Pertama ada sumpah, wa rabbi, demi Rabbku. Kedua ada huruf lam tauqid, latub'atsu. Ketiga ada nun, di akhirnya disebut nun tauqid thaqilah, latub'atsunna. Tiga kali Allah memastikan, kamu pasti akan dibangkitkan. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diminta untuk bersumpah ketika memberikan jawaban, tapi Allah merintahkan beliau untuk bersumpah, untuk memastikan, menekankan, menguatkan, meyakinkan. Ya, dan ini untuk urusan akhirat, bukan untuk kepentingan dunia ataupun pribadi. Ketiga, dalam Saba ayat yang ketiga Allah menyatakan, wa qala alladzina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Kata Allah dan berkatalah orang-orang kafir, la ta'tina as-sa'ah. Kiamat itu tidak akan mendatangi kami. Tidak akan ada yang namanya kiamat. Dunia ini tidak akan pernah hancur, kata mereka. Apa kata Allah? Qul, ucapkan oleh Muhammad. Jawab oleh Muhammad, bala wa rabbi latatiyannakum. Kata Allah, ucapkan, ya, demi Rabbku. Ini sumpah. Lata'tiyannakum, kiamat ini pasti akan mendatangi kamu. Jadi kalau urusannya urgen, penting gitu, memberikan keyakinan tentang apa yang kita ungkapkan ini benar, sebenar-benarnya, yakin seyakin-yakinnya, diminta sumpah atau tidak dibolehkan bagi kita untuk bersumpah. Atau bersumpah kalau ada maslahat untuk berikan keyakinan kepada orang tentang yakinnya kita kepada omongan kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika ada seorang wanita terhormat dari kalangan Makhzumiyah mencuri, apa hukumannya? Potong tangan. Allah menyatakan, wassariq wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki juga pencuri perempuan, potong tuh kedua tangannya. Itu ayat. Ada seorang wanita bangsawan terhormat bangsa Makhzumiyah mencuri. Pasti ini bakal dipotong nih. Ya. Maka para tokoh masyarakat minta kepada seorang sahabat, kepada Anas radhiyallahu an, untuk meminta keringanan kepada Nabi alaihi salatu agar jangan dipotong. Marah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu beliau menyatakan, wa yumallah lau anna Fatimata binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, pasti akan aku potong tuh kedua tangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan akan dipotongnya Fatimah kalau dia mencuri dengan dikuatkan oleh sumpah terlebih dahulu, padahal orang-orang tidak meminta beliau untuk bersumpah. Ya, saking apa? Saking yakin dan memberikan keyakinan. Dan hadis-hadis yang semakna dengan itu banyak. Kadang Nabi SAW menyatakan, demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya. Lalu bla bla bla bla dan seterusnya menunjukkan pentingnya hal itu, maka dibolehkan bersumpah walaupun tidak diminta. Adapun yang tercela adalah bersumpah untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan pribadi, untuk keuntungan yang sifatnya semu, hanya di dunia ini saja, untuk membela diri, untuk apa namanya, mencari dukungan kepada orang-orang agar dirinya meraih sesuatu dari keuntungan dunia ini, lalu tidak diminta sumpah, tidak apa, tiba-tiba dia bersumpah, maka ini tercela. Saudara-saudara sekalian, seandainya kalian memilih saya, demi Allah umpamanya, semua jalanan di bawah kekuasaan saya akan dihotmik sampai ke gang-gangnya. Biasa kan ada yang kayak begitu? Mungkin ada. Kalau saya terpilih, demi Allah akan begini, begini, begini. Itu untuk kepentingan dunia atau untuk kepentingan pribadi? Dua-duanya. Saya enggak memberi pilihan untuk kepentingan akhirat, karena itu banyak. Itulah pelajaran yang kelima dalam bab ini. Keenam. Sana'uhu alaihi salatu wassalam alal quruni thalathah awil arba'ah wa dhakara ma yahdathu ba'dahu ma ba'dahum. Bab ini pun memberikan penjelasan kepada kita tentang pujian beliau, sanjungan Nabi SAW kepada tiga generasi awal yang disebut sebagai sebaik-baik generasi. Beliau bersabda, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah manusia pada generasi aku, yaitu para sahabat. Summaladina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka. Summaladina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka lagi. Tiga generasi, generasi sahabat, tabiin dan tabiut tabiin. Dipuji oleh Nabi SAW sebagai sebaik-baik manusia, menunjukkan lebih baik daripada manusia yang hidup di zaman manapun, di tempat manapun. Lebih baik dibanding manusia-manusia yang hidup di zaman Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya. Maka generasi yang sezaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu generasi terbaik, manusia terbaik. Dibanding manusia lainnya selain para nabinya tentu saja ya. Nah, dan dijadikannya para sahabat, para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in sebagai generasi terbaik menjelaskan bahwa status generasi terbaik itu mereka lahir karena agama yang mereka fahami secara benar dan mereka aplikasikan secara benar. Sudah sering saya ungkap, ilmu di zaman itu cermin dari amal. Kalau seseorang berilmu, otomatis itu sudah diamalkan dalam keseharian mereka tuh. Kenapa ulama-ulama zaman dahulu begitu terhormat, begitu dimuliakan dalam pandangan manusia? Sebab mereka bukan sekedar unggul dari segi ilmu, tapi juga dari segi amal. Ilmunya cermin dari amalnya. Imam Bukhari yang menyusun kitab Sahih Bukhari, hadis-hadis yang tersaring secara yang terseleksi, itu semua hadis yang sudah beliau tulis, diajarkan ke orang itu sudah menjadi darah dagingnya itu. Makanya berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kalau salah satu dari kami hafal surah Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa, jalla fi a'yunina, orang itu begitu mulia dalam pandangan kami. Hafal tiga surat terpanjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Apa? Itu mulia itu. Kenapa mulia? Sebab hafalannya adalah cermin dari ilmu pemahamannya plus amalnya. Apa yang mereka hafal itu sudah mereka fahami artinya, tafsir secara benar, dan sudah diaplikasikan. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamna al-iman, ta'allamna al-Quran. Kami belajar iman, kami belajar Quran. Wa idza ta'allamna 10 ayat min al-Qur'an lam nujawizhunna hatta ya na'lama ma'aniyahunna wa na'mala biha jami'an. Kami belajar Al-Qur'an ini 10 ayat demi 10 ayat. Tidaklah kami berpindah kepada 10 ayat yang berikutnya sebelum 10 ayat yang pertama ini kami fahami maknanya dan kami amalkan bersama-sama. Dibimbing oleh Nabi SAW, dihafalkan, difahami dengan pemahaman yang benar, diamalkan. Berikutnya ke 10 ayat yang selanjutnya dihafalkan, difahami maknanya, diamalkan. Begitu terus sehingga hafal Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa berarti hampir 700 ayat, bukan hampir, lebih dari 700 ayat sudah dihafal. Kenapa mereka sangat mulia dalam pandangan manusia? Sebab hafalannya itu cermin dari ilmu dan amal. Karena itulah mereka dipuji oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nabi SAW pun memuji, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, manusia secara umum sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, itu yang terbaik adalah manusia yang segenerasi dengan Nabi SAW, para sahabatnya, para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan status sebagai generasi atau manusia terbaik itu karena agama, dari segi pemahaman dan pengamalannya. Pemahaman dari agamanya pasti benar. Kalau enggak benar, enggak akan Allah ridha kepada mereka, enggak akan dapat status terbaik, dan pengamalannya sesuai dengan pemahamannya. Ya, dan ini bisa teraih oleh setiap orang. Ingat, saya sering ungkapkan, ya, saya sering ungkapkan, coba rasakan, coba aplikasikan. Segala hal, tidak hanya makhluk, juga bukan makhluk, segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, dengan wahyu Allah, maka hal tersebut pasti akan agung, mulia, dan luhur nilainya. Saya tanya, di kalangan para malaikat, malaikat siapa yang paling mulia? Malaikat Jibril, sampai oleh Allah disebut secara khusus dengan sebutan ruh. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunlah para malaikat dan ruh-ruh yang dimaksud sana malaikat Jibril disebut secara khusus menunjukkan keutamaan beliau. Kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia? Karena dialah yang membawa Al-Quran dari Allah untuk diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi, siapa Nabi yang paling utama dan paling mulia? Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran. Ya. Kemudian umatnya, umatnya ini umat pilihan. Umat Nabi Muhammad SAW, kata Allah, umat pilihan. Dibanding umat yang lain, Allah berfirman, ثم أورثنا الذين استوفينا من عبادنا ثم أورثنا الكتاب الذين استوفينا من عبادنا. Kemudian kami wariskan Alkitab, maksudnya Quran, kepada hamba-hamba pilihan kami. Allah telah mewariskan Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan kami. Alladzina istafaina min ibadina, yang telah kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Umat Islam ini, kita ini adalah umat yang sengaja dipilih oleh Allah dibanding umat-umat lain untuk menerima warisan Al-Quran. Kenapa umat Islam menjadi umat yang terbaik, umat yang terpilih dibanding umat lain? Karena Al-Quran. Lihat bulan yang paling utama di antara 12 bulan. Bulan apa? Ramadan. Karena apa? Karena Al-Qur'an diturunkan di sana. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maka karena Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi sebaik-baik bulan dibanding bulan yang lainnya. Kapan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan? Pada malam Lailatul Qadar. Allah menyatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami telah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Karena di malam itu Al-Quran turun, maka Lailatul Qadar menjadi sebaik-baik malam. Orang yang ibadah di malam itu pahalanya sebanding dengan ibadah berapa lama? 1000 bulan, lebih dari 83 tahun tuh. Malam Lailatul Qadar disebut sebaik-baik malam karena malam itu turun Al-Quran. Bulan Ramadan disebut sebaik-baik bulan karena di bulan itulah turunkan Al-Quran. Umat Islam disebut sebaik-baik umat karena mereka lah yang diberikan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW disebut sebaik-baik Nabi karena kepada beliaulah Al-Quran diturunkan. Dan malaikat Jibril menjadi seutama-utama malaikat karena dialah yang membawa Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan manusia, personal manusia, baik buruknya mereka sangat tergantung kepada Al-Quran. Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengamalkannya, orang yang belajar dan mengajarkannya. Siapapun yang belajar Quran, yang mengajarkan Quran, dialah sebaik-baik manusia. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Termasuk komunitas. Komunitas terbaik adalah komunitas yang menanamkan Al-Quran dalam dirinya. Allah akan muliakan, Allah akan angkat. Sebagaimana sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, inna allaha yarfa'u qawman bihadal kitab wa yadu'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum karena kitab Al-Quran ini. Kitab ini dipelajari, difahami secara benar, diamalkan, diaplikasikan, diajarkan. Allah angkat derajat kaum itu. وَيَضَعُ بِهِ أَخِرٍ. Dan Allah akan hindakan kaum yang lain yang lalai dari Al-Quran, yang mengabaikan Al-Quran. Allah hindakan dia. Jadi status makhluk terbaik, manusia terbaik, penyebabnya seberapa dekat dia dengan Al-Quranul Karim. Ini kuncinya. Makanya para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in disebut oleh Nabi SAW sebagai manusia terbaik itu karena Al-Quran yang mereka fahami secara benar setelah diyakini tentu saja, lalu diaplikasikan dan didakwahkan dan dibela mati-matian dengan jiwa dan harta mereka. Ya, sehingga jadilah mereka manusia terpuji di dalam pandangan Allah, terpuji dalam pandangan Rasul alaihi salatu wasalam. Allah memuji dengan mengatakan kuntum khaira ummatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memuji dengan menyatakan khairun nas qarni. Poin yang ke-7. Dhammul ladzina yashhaduna wa la yastashhadun. Bab ini pun menjelaskan tercelaknya orang-orang yang memberi persaksian padahal mereka tidak minta, tidak diminta persaksiannya, ujug-ujug aja ya. Sudah kita terangkan hadisnya, mereka juga ya beruntun, berefek, menimbulkan efek domino. Duh, ini istilah domino dibawa-bawa ya. Nah, efek domino ya, kartu domino tahu kan, kalau diberdirikan berjajar terus gitu, ada ratusan ribuan, yang depan dijatuhkan menimpa ke yang lain, tek, satu aja yang dijatuhkan, akibatnya apa? Seluruh kartu domino itu jatuh. Dari sana lahirlah istilah efek domino. Kenapa tidak kartu lain apa ya? Seseorang yang terjerumus dalam satu kesalahan, dia akan berefek melakukan kesalahan-kesalahan lain. Seperti orang yang tidak minta disumpah, tidak minta bersumpah, dia bersumpah. Tidak dimintai persaksian, dia memberikan persaksian. Kalau diamanati, dia khianat. Kalau nazar, dia tidak akan melaksanakannya. Kalau dia berjanji, dia akan ingkar. Itu adalah karakteristik yang buruk, yang tercela, dan itu dimiliki oleh sekelompok orang di generasi yang keempat. Makanya tidak lagi disebut, dikatakan sebagai generasi terbaik, enggak. Nabi SAW menyatakan summa yaji'u qaumun. Terus setelah tiga generasi itu akan datang suatu kaum. Kaum ini memiliki karakter yang buruk. Bersumpah tanpa diminta bersumpah, bersaksi tanpa dimintai persaksian. Kalau diamanati, mereka khianat. Kalau mereka itu nazar, nazarnya tidak dilaksanakan, dan itu yang menyebabkan mereka terpuruk dari status terbaik. Itulah yang ketujuh, kedelapan, poin terakhir. Kaunus salaf yadribuna sigar ala syahadati wal ahad. Bab ini pun menerangkan kepada kita bahwa generasi salafus soleh dari kalangan sahabat dan tabiin suka memukul anak kecil kalau anak kecil itu melanggar persaksian dan melanggar janji. Berdasarkan ucapan Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Ibrahim An-Nakhai seorang ulama tabiin. Berkata Ibrahim An-Nakhai, kanu yadribunana ala syahadati wal ahad. Mereka para sahabat suka memukul kami kalau ada sumpah dan janji yang dilanggar. Kalau ini dibaca, didengar, dinilai oleh orang-orang yang hatinya kotor, pasti akan disalahkan. Kejem banget ya. Tapi lihat efeknya. Karena itulah sejak kecil, kalau ada sumpah yang dilanggar, janji yang dilanggar, dipukul, mereka tidak berani lagi untuk melakukan pelanggaran itu. Lahir generasi yang teguh memegang janji, yang benar dalam memberikan persaksian, yang jujur ketika berbicara. Kalau anak melakukan kesalahan, beritahu bahwa itu salah. Kalau kesalahan anak-anak belum mengerti, biarkan aja. Dari sana anak belajar bahwa dia tidak bersalah. Karena tidak ada teguran, tidak ada hukuman, ya enggak? Nah, oleh karena itu orang merasa bijaksana kalau biarkan masih anak ini, nanti kalau sudah gede baru kita kasih tahu. Udah gede udah bandel banget itu, enggak bisa dirubah. Sama dengan ranting ketika masih kecil bengkok, kita bisa lurus-luruskan gitu ya. Karena masih apa? Masih lentur, sampai akhirnya lurus. Gak bisa kita katakan, nanti aja kalau luruskan udah gede banget. Sudah gede banget, sedikit kita bengkokkan, apa yang terjadi? Patah. Atau sudah gak bisa lagi dibengkokkan, kalau dipaksa patah. Anak kecil begitu. Begitu salah, kasih tahu dia salah. Agar tahu bahwa itu salah, yang benarnya begini. Ada larangan dari kesalahan itu. Jangan segan untuk mengatakan kata-kata, jangan lakukan itu nak. Sebab sekarang muncul satu metode yang dianggap bijak ala barat, jangan pernah mengatakan kata-kata jangan kepada anak kecil. Sok bijak. Al-Quran mengajarkan kata-kata jangan. Hadis mengajarkan kata-kata jangan. Ya, kata Allah SWT berkata Luqman ketika sedang menasihati mengajari anaknya, ya bunaya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adzim. Hei anakku, jangan kamu musyrik kepada Allah. Itu dalam Al-Quran, tidak menyalahkan hal itu. Hadis Nabi SAW tidak menyalahkan hal itu. Silakan pakai. Cuma nadanya aja yang jangan ketus. Sesuaikan dengan usia dan karakter anak, ya. Nah, termasuk memukul. Ayat menyuruh memukul. Hadis menyuruh memukul untuk orang tertentu pada kasus tertentu di momen tertentu. Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 Allah menyatakan wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan akan durhaka kepada suaminya, ajari mereka, pisah mereka di tempat tidur dan pukul mereka. Al-Quran menyuruh. Nabi selesai bersabda, murru auladakum idza balagha sab'a sinin wadribuhum 'alayha idza balagha asyara sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika usia 7 tahun, pukul mereka kalau 10 tahun masih belum juga sholat. Nah, termasuk para sahabat memberi hukuman pukulan kepada anak-anak kalau mereka melanggar sumpah, kalau mereka melanggar janji, seperti yang dikemukakan oleh Imam Ibrahim An-Nakhai. Tapi minimal ada 5 syarat dilaksanakannya pukulan ini kepada anak-anak. Jangan asal mukul. Perhatikan 5 syarat ini terpenuhi apa tidak, ya. Apa syarat yang pertama? Ayyakuna shaghiru qabilan litadib. Pertama, anak kecil itu memang sudah mengerti tentang pelajaran yang diberikan. Jadi ada pelajaran di balik pukulan-pukulan itu menunjukkan enggak boleh melakukan hal tadi. Hal tadi itu kesalahan besar. Fala yadribu fala yudrabu man la ya'riful murad bidharab. Jangan memukul anak yang tidak memahami esensi dan hakikat dari pukulan, jangan, atau salah faham. Disangkanya kalau memukul berarti benci, berarti dendam, berarti tidak sayang. Itu yang dia pahami, jangan dipukul. Dia tidak memahami hakikat dari pukulan itu. Itu yang pertama. Kedua, ayyakuna ta'dib mimman lahu walayatun lahu. Bahwa pukulan itu datang dari orang yang memiliki wewenang kepada anak yang dihukum. Siapa? Ayahnya, ibunya, kakaknya, atau gurunya. Adapun yang lain enggak boleh. Umpamanya lihat kakek-kakek mukul cucunya karena cucunya memang melakukan kesalahan yang layak dipukul, kita melihat lalu kita bilang, kek, pukulan kakek kurang tenaga, saya bantu ya. Saya tenaganya gede, tiap hari samsak saya pukul-pukul. Enggak boleh yang seperti itu. Yang memberikan pukulan itu apa? Orang yang memiliki wewenang, orang tuanya. Ketiga, alla yusrifu fi dzalika kammiyatan au kaifiyatan au naw'an au mawdian au ghaira dzalik. Ketiga, tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh melebihi batas, baik dari segi kamiyah, dari segi kuantitas. Ayo dipukul tok tok tok berpuluh-puluh kali. Atau dari segi kaifiyah, ya, dari segi kualitas. Jadi sekuat tenaga diciptakan jurus khusus untuk memukul anak, dilatih terus, ya. Enggak boleh seperti itu. Atau termasuk jenisnya atau tempatnya. Ya boleh memukul areal wajah dan kepala. Pukulannya pertama tidak boleh ke arah kepala dan wajah. Kedua tidak boleh menimbulkan bekas, apalagi luka, apalagi cacat seumur hidup dipukul sama kampak. Tak boleh itu, bukan memukul itu namanya ya. Bahkan sebagian ulama menyatakan, memberikan rinci, pukul dia dengan siwak, batang siwak ke pahanya, ke tangannya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Loh, kalau tidak menyakitkan untuk apa dipukul? Bukan rasa sakitnya yang dicari, tapi esensi dibalik pukulan. Ayahnya, ibunya yang biasanya lembut, yang biasanya tersenyum, yang biasanya ramah, sekarang dengan muka serius memukul. Pukulannya gak sakit, tapi secara psihis ya, sakitnya di mana? Di nada, di hatinya. Itu yang akhirnya dia memperoleh pelajaran. Oh, berarti saya salah berat tadi ini. Sampai ayah saya, ibu saya yang biasanya ramah, yang biasanya lembut, menjadi seserius itu. Pukulannya gak sakit, terbohak-bohak acan, terbaret-baret acan, tergores pun enggak, berbekas pun enggak, sakit pun enggak. Tapi esensi dibalik pukulan itu ya. Itu yang ketiga. Keempat, ayyaqa minas saghir ma yastahiqqu at-ta'dibu alaih. Dilakukan kepada anak yang memang layak untuk diberi pukulan. Dengan cara dinasihati dengan lemah lembut, dengan baik sudah. Enggak nurut, dengan semua cara, beberapa waktu, berapa lama, enggak ada bekas, baru pukulan. Ya, seperti yang layak untuk dipukul adalah 10 tahun tidak mau sholat juga, silakan pukul. Kalau belum 10 tahun jangan. Atau melanggar janji, melanggar sumpah, pukul. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat kepada generasi tabiin ketika masih anak-anak, seperti persaksian Ibrahim An-Nakhai tadi ya. Syarat yang terakhir, yang kelima, ayyuk sadata dibuhu lal intiqam li nafsi, fa in qasara intiqam lam yakun muaddiban bal muntasir. Ndaklah niat memukulnya dalam rangka mendidik bukan untuk balas dendam, bukan melampiaskan kekesalan, bukan melampiaskan emosi. Aduh, kalau untuk melampiaskan emosi terus mukul, bisa sesataker kebek itu. Sataker kebek itu bisa sekuat tenaga. Lagi emosi, dasar kamu menyebalkan. Akhirnya dia pukul sekuat tenaga. Nah, boleh yang seperti itu. Tapi dalam rangka apa tadi? Niatnya mendidik. Niatnya agar anak ini tidak mengulang kembali kesalahan yang telah lalu, padahal sudah diingatkan berkali-kali tetapi tidak ada bekas, barulah dipukul ya. Itulah 8 poin yang kita bisa ambil dari bab ini. Saya pikir cukup sampai di sini penjelasan kita di sore hari ini. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, dan kepada Akhi Fawas di Cileungsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Ada pertanyaan yang masuk dari pendengar kita, dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah sama melanggar sumpah dengan melanggar nazar dari kafaratnya dan dari hukumnya, Ustaz? Terima kasih. Iya, barakallahu fik. Apa perbedaan sumpah dengan nazar? Dan apakah melanggar nazar juga mengakibatkan harus ada kifarat? Perbedaan nazar, nazar itu meniatkan melakukan sebuah amalan yang tidak wajib. Bisa yang mubah, bisa yang sunnah. Kalau apa yang dia inginkan tercapai. Seperti contoh, kalau saya lulus ujian, saya akan saum 3 hari berturut-turut. Saum 3 hari berturut-turut tidak wajib, tapi sunnah. Tapi karena nazar menjadi wajib. Kalau apa yang dia inginkan tercapai, oh ujiannya lulus, maka menjadi wajib bagi dia saum 3 hari berturut-turut. Boleh enggak dilanggar? Enggak bisa kalau saya enggak saum sekarang. Boleh nanti tahun depan, tahun berikutnya dan seterusnya, dan kalau mati tetap wajib dibayarkan oleh ahli warisnya. Ahli warisnya yang mensaumkan dia 3 hari berturut-turut, ya. Kapanpun itu tetap menjadi hutang bagi dia, tidak bisa diganti dengan yang lain. Itu nazar. Ada sesuatu yang mubah, umpamanya kalau saya lulus ujian dengan nilai, dengan cum laude umpamanya, saya akan traktir 20 kawan saya di restoran termewah di kota ini, maksimal 20.000. Ternyata lulus cum laude ya dalam sidang, maka menjadi wajib. Yang tadinya hanya mubah menjadi wajib, ya. Laksanakan kapan? Kapan saja ketika dia mampu melakukannya. Kalau sampai mati tidak terbayar, bayarkan oleh ahli warisnya. Itu nazar. Adapun sumpah, nah sumpah itu tadi sudah kita terangkan, menekankan, menguatkan sesuatu yang akan dia kerjakan dengan menyebut nama Allah. Demi Allah, besok saya akan hadir ke Al-Ukhuwah umpamanya, maka wajib dia hadir. Kalau ternyata tidak hadir, baik karena malas atau karena ada uzur, ternyata hujan besar tidak bisa hadir, atau ternyata dia sakit, maka wajib dibayar kifarat dari sumpahnya. Walaupun ada uzur seperti sakit atau hujan atau ada hal-hal yang di luar kemampuan dia untuk mengatasinya, maka bayar kifaratnya, ya. Jadi berbeda antara nazar dengan sumpah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Berikutnya dari masih pesan singkat, ada pertanyaan dari Ibu Mufahri di Bekasi yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi." Ustaz, suami saya sering berbohong dan sering melanggar sumpah. Dan tidak diketahui apakah kifaratnya itu sudah dibayar atau belum. Bagaimanakah sikap yang terbaik bagi istri untuk menjelaskan hal ini kepada suami? Terima kasih Ustaz. Jazakallahu. Ya, barakallahu fiik. Ibu di Bekasi. Sering suaminya melanggar sumpah. Ini harus diperjelas. Apa yang dimaksud dengan sumpah itu adalah sumpah di masa lalu atau di masa yang akan datang? Adapun kalau sumpah di masa lalu ternyata tidak benar, maka dia berdusta. Umpamanya, kemana kemarin kok pulangnya malam? Jam 10, biasanya jam 5 atau maghrib sudah di rumah. Ini jam 10 atau setengah 12 baru datang. Dia bilang ada meeting. Ya percaya, demi Allah saya ada meeting. Padahal enggak ada meeting umpamanya. Dia berdusta. Dan dustanya dikuatkan dengan sumpah. Tapi sumpahnya ini untuk kejadian yang telah lalu. Kan tadi malam ya. Maka bukan kifarat, karena itu bukan melanggar sumpah, tapi itu berdusta yang dikuatkan dengan sumpah. Gak ada kifarat apa-apa. Dia wajib tobat dari hal itu dengan dua jenis dosa. Dosa pertama berdusta, dosa kedua menguatkan dustanya dengan sumpah. Adapun sumpah yang harus dibayar kifaratnya adalah sumpah tentang rencana yang akan datang. untuk nanti, untuk besok, untuk yang akan datang. Seperti contoh, nanti malam demi Allah saya akan menelepon kamu, umpamanya ke kawannya. Ternyata tidak. Itu berarti melanggar sumpahnya, maka wajib bayar kifaratnya dari pelanggaran tersebut. Jadi ibu, sekali lagi, kalau sumpah yang dilakukan oleh suami ibu tadi untuk menguatkan kedustaan di masa yang lalu, maka tidak ada kifarat. Dia berdosa karena berdusta dan menguatkan dustanya dengan sumpah. Dia wajib bertobat dan tidak mengulangi lagi hal itu. Adapun sumpah yang harus dibayar kifaratnya hanyalah sumpah tentang rencana yang akan dilakukan di masa-masa yang akan datang. Demikian ya Bu ya, Allahu a'lam. Terakhir ya Fawas ya, silakan. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Demikian untuk Mufti di Bekasi. Kami berikan kesempatan berikutnya dari penelpon di 0218236543. Anda yang akan bertanya, silakan, dan kami harap sesuai dengan bahasan dan materi kita di sore tadi. Silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, pertanyaannya. Mohon maaf Ibu, ada feedback ya? Halo, dari Kabupaten Bandung. Ya, mohon maaf, dikecilkan dulu volume TV-nya atau radionya Ibu. Ada feedback, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustaz, yang ingin saya tanyakan di luar tema. Ya, silakan disampaikan saya saja. Janda usia 70 yang tidak memiliki penghasilan, dan saya memiliki anak perempuan yang sudah menikah. Menantu saya pernah bilang kalau penggunaan BPJS tidak apa-apa, tapi saya pernah dengar kalau BPJS itu hukumnya haram. Kalau saya memiliki penghasilan, tidak bingung dalam mencari pengobatan. Kalau saya meminta pada menantu, saya takut jadi beban menantu karena anak saya perempuan. Jadi segala sesuatunya harus ada izin suaminya. Apakah boleh saya menggunakan BPJS untuk berobat? Ya, baik Ibu. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Barakallahu fiik Ibu di Kabupaten Bandung ya. Semoga Allah menyembuhkan ya penyakit Ibu, dan semoga disabarkan dan diberi kemudahan di dalam berobat. Ya, BPJS adalah salah satu di antara jenis asuransi. Kita sudah pernah jelaskan tentang tidak bolehnya hal itu. Nah, ada banyak alternatif. Tadi ke anak-anak. Hak ibu untuk meminta tidak apa-apa. Daripada melanggar aturan Allah, mending memerangi rasa segan, rasa wegah untuk meminta bantuan kepada anak dan menantu. Itu tidak ada dosa, hanya paling beban psikis ya. Sebagai orang tua tidak ingin membebani anak dan menantunya, hanya itu, tapi dosa tidak. Tapi kalau yang ini dosa dan haram, mana yang lebih dipilih? Yang ini ataukah yang itu? Pilihlah yang tidak dosa. Pilihlah yang Allah ridho, walaupun ada rasa malu kita, wegah kita, segan kita kepada orang dalam perkara itu, apalagi orang itu adalah anak darah daging kita ya. Lebih baik memilih ini daripada memilih sesuatu yang membuat kita tidak ogah, tidak segan, tapi dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla ya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada ibu untuk berobat dari penyakit yang ibu derita ya. Cukup sampai di sini saja untuk sore hari ini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang, melanjutkan bab berikutnya dalam masalah tauhid. Subhanakallahu bihamdik, syadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.